بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، هدانا الله وإياكم أجمعين. Pendengar Radio Roja dan pemirsa Insan TV, pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pujian, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk syukur, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat wal afiat. Dalam rangka sama-sama kita akan mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahasa para sahabat-sahabatnya, dan bahasa para salafus salih, yaitu bahasa Arab. Dan insyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun, yang mana Ad-Darsul Ishrun dengan pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran Ad-Darsul Tasi'u Ashar, terkait dengan Al-Adad Wal-Ma'dud. Terkait dengan Al-Adad Wal-Ma'dud. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, dan berkali-kali sudah kita murojaah, bahwa kajian kita di bab ini terkait dengan angka 1 sampai angka 10. Dan sudah kita jelaskan beberapa kaidah-kaidah penting yang terkait dengan angka-angka tersebut. Dan tidak mengapa kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari terkait dengan kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, kita mulai dengan angka wahid wa ithnan, angka 1 dan 2. Al-adad wahid wa ithnan, angka 1 dan angka 2. Sudah kita jelaskan bahwa angka 1 dan 2 ini diletakkan setelah al-ma'dud. Angka 1 dan 2, al-adad min wahid ila ithnan, wahid wa ithnan, kita letakkan setelah al-ma'dud. Sebagai contoh, naqulu mathalan, kita katakan misalnya, talibun wahidun. Talibun wahidun dan talibani ithnani. taliban ithnani. Antum perhatikan kedua contoh yang kita sebutkan tadi, bahwa talibun wahidun dan kalimat talibani ithnani, keduanya antum perhatikan angka satu dan duanya diletakkan di belakang setelah al-ma'dud, setelah al-ma'dudnya. Dan ketika diletakkan di belakang setelah al-ma'dud, posisinya sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, posisinya adalah sebagai na'at, sebagai sifat. Maka kita kembalikan ke kaidah an-na'at dan al-man'ud, maka kita akan temukan bahwa na'at itu selalu mengikuti al-man'ud. An-na'at selalu mengikuti al-man'ud. Sifat itu mengikuti benda yang disifatinya, kata yang disifatinya. Maka jika al-ma'dudnya mudhakkar, maka al-adad wahid dan ithnannya juga harus mudhakkar. Maka contoh yang kita sebutkan tadi, talibun wahidun, ini ma'dudnya mudhakkar. Maka al-adadnya wahidun juga harus mudhakkar. Nah, ketika kita rubah talibun menjadi talibatun, maka al-adadnya juga berubah menjadi mu'annath. Talibatun wahidatun. Begitu pula talibatani ithnatani. Talibatani ithnatani. Mu'annath. Mu'annath dari wahid adalah wahidatun dengan ta' marbutah di belakangnya. Adapun mu'annath dari ithnani adalah ithnatani. Dan alhamdulillah ini sudah kita jelaskan berkali-kali pada kesempatan yang lalu. Ini angka 1 dan 2. Kemudian angka 3 sampai 10 sudah kita jelaskan juga, ada beberapa kaidah yang terkait dengannya. Yang pertama, secara ringkas kita sebutkan, yang pertama adalah bahwa al-ma'dud dari angka 3 sampai 10, ma'dudnya bentuknya adalah jamak majrur. Misalnya, thalathatu tullabin, atau arba'u talibatin. Antum lihat, tullabin dan talibatin di sini ma'dudnya bentuknya adalah jama' majrur. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga sudah kita jelaskan, kaidah yang terkait dengan angka 3 sampai 10, bahwa jenis daripada al-adad berlawanan dengan al-ma'dud. Angka 3 sampai 10, al-adadnya, jenisnya harus berlawanan dengan al-ma'dud. Maka jika al-ma'dudnya mudhakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Contoh daripada al-ma'dud yang mudhakkar, talibun. Kita ingin jadikan kalimat talibun sebagai ma'dud. Maka jamaknya tullabun. Sekarang kita masukkan angka 3. Sehingga menjadi thalathatu tullabin. Thalathatu, antum lihat, al-adadnya mu'annath. Thalathah. Dengan ta' marbutah di belakangnya. Thalathatu tullabin. Maka jika al-ma'dudnya mu'annath, kebalikan daripada contoh yang pertama, maka al-adadnya harus mudhakkar. Contoh, thalathu talibatin. Di sini al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya harus mudhakkar. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan jenis daripada al-ma'dud, apakah dia mudhakkar atau mu'annath, kita harus lihat, kembalikan dulu ke mufradnya. Kita kembalikan dulu ke tunggalnya, maka kita baru bisa menentukan bahwa itu mudhakkar atau mu'annath. Ini yang secara ringkas sudah kita jelaskan. Dan di ad-darsu al-ishrud, pelajaran 20 yang kita akan baca pada malam ini, dua latihan yang tersisa di bab ini, yaitu latihan keempat dan kelima, adalah campuran antara al-ma'dud yang mudhakkar dengan al-ma'dud yang mu'annath. Maka di sini perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian apakah al-adad yang mudhakkar atau mu'annath. Ini perlu kehati-hatian. Dan alhamdulillah pada malam ini ikhwan di studio sudah hadir dan menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalian, ikhwan? Khair, alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Kita siap belajar insyaallah? Insyaallah. Baik. Kita baca dulu latihan yang pertama, halaman 110. Kita lihat kembali latihan ke 1 halaman 110. Wajadtum? Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Hayya. Istami'u thumma kariru. Ikhwan dan akhwat, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga ikut kita membaca sama-sama. Thalathu talibatin. Thalathu talibatin. Arba'u talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Ashru talibatin. Perhatikan angka 8. Thamani talibatin. Begitu muzakarnya. Thamani talibatin. Wadih? Wadih insyaAllah. Jelas insyaAllah? Jelas Ustaz. Kita masuk ke latihan keempat. Halaman 112. Mi'ah wa itna asyar. Bismillah. Wajadtum? Wajadna Ustaz. Perintahnya di sini. Iqra'il jumal al-atiyata. Ma mana iqra? Bacalah. Bacalah. Kalimat berikut. Al-jumal al-atiyata. Al-jumal ini jama' daripada jumlah. Jumlah. Jumlah, jumlah, jumlah. Lebih daripada dua. Maka jama'nya adalah jumal. Jadi bagaimana terjemahan daripada jumal? Kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat. Bacalah. Iqra. Bacalah. Al-jumal. Kalimat-kalimat. Al-atiyata. Berikut. Waktubha. Dan tulislah dia. Tulislah dia. Dia di sini. Ha di sini kembali ke al-jumal. Tulislah dia. Maksudnya tulislah kalimat-kalimat tersebut. Ma'a bersama atau dengan kitabatil a'dad, kitabatil a'dad, tulisan angka-angka al-waridati, kitabatil a'dadil waridati, dengan menulis angka-angka yang tersebutkan, fiha, di dalamnya, dalam kalimat-kalimat tersebut, bil huruf, dengan huruf. Jadi tidak, sini sudah ada angkanya. Angka 3, 4. Kita diminta untuk, karena kita baca sekarang, maka kita baca dengan bacaan yang tepat. Apakah thalathu atau thalathatu? Apakah arba'u atau arba'atu? Ini perlu kehati-hatian. Paham itu, Mihwan? Fahimna, perlu kehati-hatian. Ini contohnya di sini adalah soal-soalnya campuran antara al-ma'dud yang muzakkar dengan al-ma'dud yang mu'annath. Ana beri contoh nomor satu. Ana beri contoh nomor satu. Wahid. Istami'u jayidan. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Li arba'atu ikhwatin. Mengapa arba'atu? Mengapa di mu'annath arba'atu? Al-ma'dudnya. Ma'dudnya mudhakar atau mu'annath? Mudhakar. Tahu dari mana antum dia mudhakar? Bukankah ikhwah ada tak marbutuhnya di situ? Kembalikan ke bentuk mufradnya Ustaz. Kembalikan ke bentuk? Mufrad. Mufradnya, tunggalnya. Tunggal daripada ikhwah apa? Akhun. Mudhakar wala mu'annath akhun? Mudhakar. Mudhakar. Sehingga al-adatnya harus? Mu'annath. Li arba'atu ikhwatin. Ahsantum ya ikhwan. Wa thalathu akhwatin. Mengapa thalathu mudhakar? Mengapa al-adatnya mudhakar? Ada ma'dudnya? Mana ma'dudnya? akhwatin. Ini bentuk akhwatin ini jamak. Jenisnya apa? Akhwatin, mudzakkar wala muannats? Muannats. Kita kembalikan ke mufradnya dulu. Ukhtun, ada sekadalik? Bala. Dan ukhtun itu muannats. Wadih, jelas? Wadih. Ana ulang, sama-sama kita baca. Wahid. Wahid. Wahid. Wahid. Li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Wa thalathu akhwatin. Wa thalathu akhwatin. Taib. Kita mulai. Kita minta ikhwan studio antum nomor 2. Itsnan. Anta thalatha. Arba'ah. Khamsa. Anta khamsa ya akhi. Siap-siap. Anta berapa tadi ya akhi? Itsnan. Anta rakam kam? Salas. Anta kam? Arba'ah. Anta rakam kam ya akhi al-Karim? Khamsa. Anta sitta. Anta turidu aydan ya Abuzuri? Taib. ثم بعد ذلك نفتح المجال للمستمع يا نعم سيب أنا بري وقت 10 دقيقة silakan persiapkan jawaban 10 detik. بسم الله Baik, ikhwani fi din wa akhwati fillah, jazakumullah. Kita mulai. Tafadhal ya akhi, itsnan. Itsnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Mumtaz. Sekali lagi ya akhi. Muhammadun lahu khamsatu abna'in. Mengapa khamsatu? Karena maksudnya mudzakkar. Mudzakkar yaitu abna'. Abna'in. Mufradnya adalah Abna'in mufradnya adalah ibnun. Naam. Teruskan wa samani banatin. Naam. Mengapa al-adatnya samani mudzakkar? Karena maksudnya muannats bintun. Bintun. Naam. Sahih. Jamaknya banatun. Naam. Sekali lagi ini Muhammadun. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Naam. Wa samani banatin. Naam. Tarjim ya akhi. Muhammad mempunyai 5 anak laki-laki. Naam. Dan 8 anak perempuan. Ahsanta ya akhi. Mumtaz. Barakallahu fik. Tafadhal ya akhi. 3. As-salasa. Naam ya akhi. 3. Salasa. Naam. Indi asratu kutubin asyaratu atau asyaratu boleh naam dengan shin yang disukun atau shin yang di fathah tafadhal sekali lagi indi asyaratun kutubin asyaratun atau asyaratu asyaratu asyaratu naam indi asyaratu kutubin wa sab'a sab'a atau sab'u atau sab'i sab'a sab'a dengan ta marbutah lah Sab'ah, gitu sab'ah. Saja. Ya. La. Wa sab'u. Wa sab'u. Wa sab'u mujallatin. Majallatin. Majallatin. Lamnya ditasdid sekali lagi. Majallatin. Lamnya dipanjangkan. Majallatin. Lamnya dipanjangkan. Majallatin. Dengarkan? Ya. Majallatin. Majallatin. Mumtaz. Sekali lagi, akhi. Salasa. In salasa. Naam. Indi asratu. Asratu. Indi asratu. Ronya jangan dipanjangkan. Ya. Indi asratu kutubin wa sab'u majallatin. Majallatin. Majallatin. Syukran. Terjemah ya, akhi. Saya memiliki kitab dan berapa kitabnya? 10. Ulang sekali lagi. Saya memiliki 10 kitab. Naam. Dan memiliki 7 majalah. Syukran ya akhi. Ahsanta. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Tafadhal ya akhi, 4. 4. Fil mustashfa. Sin yang pertama bedakan dengan shin yang kedua. Fil mustashfa. Sekali lagi. Fil mustashfa. Naam. fil mustashfa ya, tis'u fil mustashfa tis'u tabibatin ya, wasittu mumarridatin wasittu mumarridatin. Naam, kenapa tis'u dan situ semuanya mudzakkar? Al-ma'dudnya mu'annas ya Ustaz. Al-ma'dudnya mu'annas. Ma'dud yang pertama yaitu tabibatin, tabibatin. Mufradnya tabibatun. Naam, itu mu'annas. Terus ma'dud yang kedua mumarridatin, mumarridatin. Mufradnya, mufradnya mumarridatun, mumarridatun. Naam, terjemah ya akhi. Di rumah sakit ada 9 bu dokter, naam, dan 6 perawat. Naam. Ada 6 perawat perempuan. Perempuan. Masyaallah. Ahsanta ya akhi. Mumtaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Al-akhir ya akhi. Terakhir, 5. 5. Indi arba'atu kumsanun. Arba'atu sekali lagi? Indi arba'atu kumsanun. Kumsanin. Naam, kasih tasdid, kasih kasrotain. Kumsanin. Naam. Sekali lagi, indi indi arba'atu kumsanin. Mumtaz. Mengapa saya arba'atu? Mengapa muannats? Karena ma'dudnya? Ma'dudnya mudzakkar. Mudzakkar. Naam. Kumsan itu jamak dari apa? Qamisun. Qamisun. Qamisun mudzakkar. Naam. Terjemah ya, akhi. Saya memiliki 4 baju. Masya Allah. Jazakallah khair ya akhi. Mumtaz. Ahsanta. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Naftal majal ya Abu Zuhri, tafadhal. Sita. Sita. Nasit, nasitukum. Maraza adratan ya Abu Zuhri. La wasit. Sita. Li hadhihi sayyaratu. Sayyaratu wala sayyarata. Atai afan. Li hadhihi sayyarati. Naam. Arba'atu abwabin. Arba'atu abwabin. Naam. Limada arba'atu? Limada mu'annath ya Abu Zuhri? Karena abwabnya mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar. Ma'dudnya mudzakkar. Ma mufradu abwab? Abwabun mufraduhu babun. Pintu. Naam. Jazakallahu khairan. Terjemahkan. Mobil ini memiliki 4 buah pintu. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iftah al-majal lil mustami'in wa al-mushahidat. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pendengar Roja atau pemirsa Roja TV. Anda bisa bergabung bersama kami untuk mencoba menjawab pertanyaan yang terdapat di latihan keempat di halaman 112. Silakan, masih ada tersisa beberapa soal. Anda bisa sampaikan pertanyaan jawabannya di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Saya terputus. Saya memberikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan masih di latihan keempat, pelajaran ke-20 bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di halaman 112. Silakan. Baik, halo. Kami berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Roja TV di layar telepon yang sama di 021-823-6543 halaman 112 bagi Anda yang memiliki bukunya, dan bagi pemirsa Roja TV yang belum memiliki bukunya, kami akan tampilkan di layar televisi Anda pembahasan atau latihan yang kita sedang kerjakan di halaman 112 atau latihan yang keempat. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Samsudin di Kalideres. Baik. Sudah memiliki bukunya Samsudin? Sudah punya. Alhamdulillah. Baik. Fadhlasan. Untuk kabir saut ya, akhi. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Samsudin. Nah. Apa haluk ya, akhi? Alhamdulillah, Nabi khair. Wa kaifa haluk ya, Ustaz? Ana bi khairin walhamdulillah aidan. Syukran. Jazakallahu khairan. Tafadhal ya Samsudin, anta rakam rakam 7. Rakam 7. Naam, sahih. Sab'ah fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Naam, masya Allah. Sekali lagi, akhi. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Baik, limadha khamsatu? Limadha al-adad mu'annath? li'anna al-ma'dud mudzakkar. Li'anna al-ma'dud mudzakkar, sahih. Fa ayna al-ma'dud? Ayna al-ma'dud? Huruf ma'dud khamsatu. Hurufin. Naam, sahih. Al-ma'dud huruf. Huruf. Ma mufraduha? Harfun. Harfun. Wa harfun mudzakkar wala mu'annath? Mudzakkar. Mudzakkar. Naam. Idzan al-adad mu'annath. Naam. Rakam 8. Rakam 8. Fi madrasatuna 8 mudarrisatin. Nah, tu'id maratan tsaniyah al-qira'ah. Baca sekali lagi. Fi madrasatuna. Ada fi. Fi madrasatina. Naam. Ahsan. 8 mudarrisatin. 8 mudarrisatin. Ahsan ta ya akhi. Di dalam madrasah kami ada 8 ibu guru. Ada 8 guru. Naam, 8 ibu guru. Naam. 8 ibu guru. Dimada 8? Dimada al-adad mudzakkar ya Syamsuddin? Li'anna al-ma'dud mu'annas. Li'anna al-ma'dud mu'annas, ahsant. Mu'annas. Mufrad mudarrisatun. Mudarrisa al-mufrad mudarrisatun. Jazakallahu khairan. Syukur ya Syamsuddin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Mau menanyakan Pak Ustaz. Tafadhal. Untuk tadi kan untuk mujallatin, majallatin jamak muannas ya Pak Ustaz. Nah. Untuk mufradnya apa ya itu Pak Ustaz? Nah, majallatun. Iya. Majallatun. Baik, itu saja. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik ya Syamsuddin. Baik, mufrad dari mufrad min majallat, majallah. Majallatun bi ta' marbuta fi akhiriha. Majallatun. Sekali lagi mufradnya adalah majallatun. Lamnya dipendekkan dan taknya tak marbutah. Majallah. Nah. Jazakallahu khair atas jawaban dari pertanyaan Syamsuddin. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain. Fadhal di 021 823 6543. Masih ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? NTB. Ahlan, dengan siapa? Mas Mukhtar Karim? Ana Al-Haj Ainuddin fi NTB hada. Baik, ahlan. Saya kasih. Al-Haj Zainuddin? Aywa fi NTB. Masyaallah. Kaifa halak ya Al-Haj Zainuddin? Alhamd khair ya akhi Ustaz. Al? Alhamdulillah ya khair. Zainuddin, sah? Ismuka Zainuddin wala Haj? Al-Haj Ainuddin. Ainuddin. Ainuddin yani. Ainuddin al-Ain yani Ain hada. Tayyib, barakallahu fik. Ayo Ainuddin. Barakallahu fik. Tafadhal ya Ainuddin, ma'aka al-kitab? Laisa ma'aka al-kitab? Ma'a indi kitab, Ustaz. Tayyib. Tampakkan di monitornya sebentar, Pak Ainuddin. Kita akan tampakkan bukunya di layar. Ya, sudah terlihat, Pak Ainuddin? Ya, sudah, Pak. Bapak sekarang nomor 9 dan 10. 9 wa 10. Nomor 10. Saya akra, ya, tafadhal ikra. Fi baitina. Naam. Asharatu. Naam. Rijalan. Dimana rijalan? Asharatu rijalin. Asyratu rijalin. Fi baitina asyratu rijalin. Naam. Wa asyru. Wa asyru, naam. Nisa'in. Nisa'in, sahih. Wa asyru nisa'in. Masya Allah. Diulang sekali lagi Pak Ainuddin. Mohon diulang lagi. Fi baitina. Fi baitina asyratu rijalin. Naam. Wa asyru nisa'in. Naam, Masya Allah. Tarjim. Di rumah kami 10 orang laki-laki. Nah, ada 10 orang laki-laki. Ada 10 orang laki-laki dan ada 10 orang perempuan. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz, Pak Ainuddin. Mengapa asyru yang pertama, asyratu yang pertama mu'annath, asyratu rijalin? Asyru asyratu yang pertama. Mengapa karena mahdudnya mudakar. Mumtaz, mumtaz. Lalu asyru yang kedua mengapa mudakar? Asyratu yang kedua yakni mahdudnya muannas. Muannas. Karena begitu al-adatnya mudakar. Sahih, sahih Pak Ayudin, sahih. Sahih. Ahsanta, sahih. Wasil ya Pak Ayudin, wasil, teruskan. Al-an asyara. Zahaba abi. Naam. Ila riyadi. Qobla salasatu ayyamin. Naam, qobla salasati. Qobla salasati ayyamin. Naam. Sekali lagi Pak Ainuddin. Zahaba abi ila riyadi qobla salasati ayyamin. Mumtaz, mumtaz. Bisa diterjemahkan Pak Ainuddin? Bapakku telah pergi ke Riyadh sebelum 3 hari. 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Nah, Masya Allah, sahih. Sahih Pak Ainuddin, sahih. Mengapa salasah mu'annas? Salasati, mengapa dia mu'annas? Salasah mu'annas yakni li'anna ayam mu'zakar. Al-ma'dud mu'zakar. Mufraduhu yakni yaum. Yaum, mumtaz, mumtaz. Masya Allah. Syukran Pak Irdin. Jazakallah khairan. Mumtaz. Ini, syukran. Ya, syukran jazilah. Wa iyyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ainuddin di NTB, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya, silakan bagi pendengar yang lain masih di 0218236543. Ya, silakan. Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat kami di 0819896543. Anda bisa ajukan pertanyaan berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang kita kaji pada kesempatan malam ini. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Arbu Irfan di Tambun. Baik. Pak Irfan sudah memiliki bukunya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Silakan, Pak. Pak Irfan? Ya. Di mana, Pak Irfan? Di Tambun. Masya Allah. Kaifa haluk, Pak Irfan? Alhamdulillah, ana bil khair. Indaka kitab? Ya, indiki. Indi kitab. Indi kitab. Masya Allah. Tafadhal, anta rakam 2 wa wahid wa 2. Wahid wa 2. Naam, tafadhal. Wahid. Li khotatu li arba'atu ikhwatin. Naam, arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Naam. Wasalasu akhwatin. Salasu, sekali lagi. Wasalasu akhwatin. Naam, naam. Arba'atu ikhwatin wasalasu akhwatin. Terjem. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki. Naam. Dan 3 saudara perempuan. Naam. Mengapa arba'atu angka 4-nya mu'annas, Pak Irfan? Maksudnya karena madudnya mudzakkar. Mudzakkar. Ya. Lalu mengapa salasu mudzakkar? Salasu mudzakkar karena madudnya muannas. Mumtaz, masya Allah. Teruskan, teruskan Pak Irfan. Itnan. Itnan. Muhammadun lahu khamsatu abnain. Naam. Wasamani banatin. Samani, mimnya dipanjangkan. Wasamani banatin. Mumtaz. Tarjim. Muhammad mempunyai 5 orang putra. Naam. Dan 8 putri. Masya Allah. Mengapa khamsu, khamsatu mu'annas? Khamsu mu'annas abnain mudzakkar. Nah, ma'dudnya mudzakkar. Ma'dudnya mudzakkar. Lalu nah, kenapa samani mudzakkar? Samani mu'annas mudzakkar. Mudzakkar. Banatin madudnya muanat. Naam, naam. Syukran Pak Irfan. Syukran. Jazakallah khairan. Jazakallah. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Pak Irfan di Tambun. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain. Masih di 0218236543. Ada beberapa nomor yang Anda bisa jawab dari latihan keempat ini. Silakan. Baik, halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Umair di Tanjung. Di Tanjung ini, Ummu ya. Silakan Ummu Umair. Ya. Silakan, silakan baca. Rukun salasa. Naam, salasa wa arba'ah. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Naam, wa sab'u majallatin. Taib. Terjib. Terjib. 10 kitab dan 7 majalah. Naam, limadha asyaratu muannas? Karena al-ma'dudnya itu apa? Muzakkar. Muzakkar. Lalu mengapa sab'u muzakkar? Karena al-ma'dudnya juga muannas. Ma'dudnya muannas. Naam. Wasidi, teruskan. Arba'ah. Fil mustashfa tis'at wa bi'ibatin wa sittu mumarridatin. Nah, ulang sekali lagi. Fil mustashfa tis'at wa bi'ibatin wa sittu mumarridatin. Baik, mengapa kedua-dua angkanya mu'annas? Muzakkar, afwan. Ma'adudnya mu'annas. Nah, tarjimi. Di rumah sakit ada 9 dokter perempuan. Nah. Dan 6 perawat. Syukran. Jazakallah khair Ummu Umair. Oh iya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Ummu Umair. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Umair, masih di 0218236543. Latihan berikutnya atau nomor berikutnya, silakan pada latihan keempat. Tafadhol. Baik, halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Fahri. Di mana Ummu? Di Mataram NTB Kediri. Ahlan, Ummu Fahri. Ummu Fahri. Nah, masya Allah, di Mataram Ummu? Ya, halo. Ya, silakan Ummu. Sekarang Ummu nomor 7 dan 8. Ummu ada afwan, 5 dan 6. Ummu ada bukunya? Laisa ma'akil kitab. Fa kita perlihatkan di layar monitor. Sudah terlihat Ummu? Halo. Tafaddali. Indi arba'atu khamsan. Ma ma'na al-khamsan? Ana as'aluki anta la. Baik, baca sekali lagi Ummu. Ulang sekali lagi. Indi arba'atu khamsan. Kumsanin wala kumsanun wala kumsanan. Kumsanin. Baik, sekali lagi Ummu. Indi. Indi arba'u kumsanin. Arba'u wala arba'atu? Arba'u. Limadha arba'u? Limadha muzakkar? Muzakkar. Arba'atu kumsanin ya. Baik, sekali lagi. Tafadhali. Indi arba'atu kumsanin. Arba'atu kumsanin, na'am. Mengapa sekarang arba'atu? Li'anna al-ba'atu mudhakar. Mudhakar, karena kumsan itu mufradnya kamis. Oh, kamis. Mana kamis, Ummu Fahri? Ya. Mana kamis? Baju. Na'am, tafadhali. Terjemahkan secara lengkap. Saya mempunyai 4 buah baju. Syukuran. Teruskan. Sittah. Di hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Pelan-pelan Ummu Fahri, tolong diperjelas. Di hadhihi sayyarati. Arba'atu abwabin. Mumtazah. Ahsanti. Tarjimi. Mobil ini mempunyai 4 pintu. 4 pintu. Ya. Mengapa Ummu menyebutkan arba'atu? Mengapa dia mu'annas? Di'anna al-ma'dud mudhakkar. Aina al-ma'dud? Abwabin. Abwab. Ya. Mufraduha? Babun. Babun. Syukran Ummu. Jazakillahu khairan. Ya. Jazakillahu khairan wada Ummu Fahri di Mataram. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di masih di line telepon 021-823-6543. Beberapa nomor yang tersisa, silakan Anda bisa menjawab. Dan bagi Anda yang memiliki bukunya di halaman 112 latihan keempat, tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Umu Masito di Lenteng. Umu siapa? Umu Masito di Lenteng. Umu Masito di Lenteng. Umu Masito. Silakan Umu Masito, rakam Sabah awal samania. Fi hadhihi kalimati. Tolong dibaca sekali lagi Umu. Fi hadhihi kalimati. Naam. Khamsatu hurufin. Limada khamsatu? Li'anna ma'dud mudhakkar. Li'anna ma'dud mudhakkar. Aina al-ma'dud? Hurufun. Huruf. Untuk menentukan jenis al-ma'dud, kita lihat mufradnya atau kita lihat jamaknya? Nah. Saya tanya Umu. Mufrad atau jamaknya? Mufradnya harfun. Mufradnya. Harfun. Taib. Tarjimi. Di sini kita, di dalam kitab ini ada 5 huruf. Al-kalimah. Al-kalimah maknanya kitab? Di dalam kalimat ini ada 5 huruf. Nah, di kata ini bukan kalimat. Al-kalimah artinya kata. Nah. Sekali lagi. Di dalam kata ini ada 5 huruf. Mumtazah. Ahsanti. Barakallahu fik. Wasili. Sama nih. Fi madrasatina. Mengapa madrasati? Mengapa dia majrur? Majrur li'anna fi dukhulil fi. Naam, bisa bi dukhuli fi. Naam, sahih. Wasili. Fi madrasatina wasamani madrasatin. Tidak ada wa di situ. Jangan ditambahkan wa. Ulang sekali lagi. Fi madrasatina samani madrasati. Ro'nya ada tasdidnya. Madrasatin. Ro'nya ada tasdidnya. Madrasatin. Mumtaz. Maratan thaniya. Sekali lagi. Fi madrasatina samani mudarisatin. Ro'nya di tasdid. Sekali lagi. Mudar. Darisatin. Mumtaz. Tarjimi. Di dalam sekolah kita ada 8 guru perempuan. Naam, limadha thamani mudzakkar? Karena ma'dudnya muannats. Syukran. Syukran Ummu Masyita, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Masyita dan seperti biasa kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain. Masih di 021-823-6543. Tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Maryam di Mataram. Taib. Banyak penerbang dari Mataram malam ini. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Abu Maryam? Khairan alhamdulillah. Wa kaifa haluka antum? Ana bi khairin walhamdulillah aidan. Syukran wa jazakallahu khairan. Wa iyakum. Anta rakam 9 wa 10. Ma'akal kitab ya Abu Maryam? Naam, li kitabi. Masya Allah. Tafadhal. 9. Naam. Di baitina 10 rijalin. Ahsant. Wa 10 nisa'in. Wa 10? Wa 10 nisa'in. 10 atau 10? Wa 10 nisa'in. Mumtaz. Maratan thaniyah ya Abu Maryam. Di baitina 10 rijalin. Naam. Wa 10 nisa'in. Mumtaz. Ahsanta. Tarjim. Di rumah kita ada 10 laki-laki dan 10 perempuan-perempuan. Baik. Naam. Mengapa asyratu yang pertama muannats? Li'anna ma'dud muzakkar. Baik. Wa limadha al-ashrah al-thaniyah muzakkar? Ashru. Li'annahu لأن المعدودة مذكر معدودة مذكر مؤنث وهو نساء Nisa'in. Kedalik nisa'in. Ma mufradu nisa? Ma mufraduha? Nisa'un, nisa'in mufraduha. Imra'atun. Imra'atun. Nah. Naam. Jazakallah khairan. Oh, ya. Teruskan ya Abu Maryam. Asyara. Astamir ya. Asyara. Zahaba abi ila riyadi qabla thalathatu ayyamin. La, thalathati. Sahih, ma qultahu fil fil awal sahih. Thalathati. Limadha thalathati? Qabla thalathati, li'anna thalathati huna mudhafun ilayh. Oh ya, qabla mudhaf. Naam. Alaysa kadhalik? Naam. Fahimna. Fahimtu. Tafaddal. Dia telah pergi, bapak telah pergi, bapakku telah pergi ke Riyadh sebelum 3 hari. Tiga hari. Maksudnya nah, tiga hari yang? Sebelum tiga hari. Maksudnya tiga hari pergi, yang lalu. Pergi ke Riyadh. Nah. Maksudnya adalah tiga hari yang lalu. Ah, tiga hari yang lalu. Terjemahkan dengan baik sana. Sekali lagi, Abah Maryam. Ya. Bapakku pergi ke Riyadh setelah tiga hari. Tiga hari yang lalu. Tiga hari yang lalu. Berarti nah. Iya. Nah, qabla. Limada thalathah mu'annath ya Abu Maryam? Li'anna ayyam itu mudhakkar. Ayyam mudhakkar? Naam. Ayyamin jamak mudhakkar. Jamak mudhakkar. Naam. La, ayyam itu jamak mu'annath. Ayyam itu mu'annath. Ayyam mu'annath. Yang kita lihat bukan jamaknya, yang kita lihat apanya? Mufradnya. Mufradnya. Apa mufrad daripada ayyam? Yaumin. Yaum. Baru ketahuan. Yaum itu mudzakkar atau mu'annath? Mudzakkar. Maka thalathati kita gunakan al-adatnya mu'annath. Thalathati. Thalathati ayyamin. Naam. Ahsanta ya akhi. Fahimta ya Abu Maryam? Insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Abu Maryam. Baik, Ustaz. Nah, na'khud raha 5 daqaiq ya. Insyaallah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kami akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam pembahasan ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari jilid yang pertama. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif. Dan jauh

قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رجاء للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجاء 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. نور من القرآن. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Roja للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. Alhamdulillah ya wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Pendengar Roja dan pemirsa Roja TV, kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kita lanjutkan dari pembahasan pelajaran ke-20 jilid yang pertama kepada Ustaz Fadilata Fadal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله, أيها المشاهدون المشاهدات والمستمعون والمستمعات, pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ad-darsu al-ishrun, pelajaran ke-20. Dan hari ini atau kita akan masuk ke latihan terakhir di Ad-Darsul Ishrun, di pelajaran 20, yaitu latihan kelima At-Tamrin Al-Khamis dari halaman 112. Dan alhamdulillah kita barusan sudah membaca latihan keempat dan sudah kita latih ikhwan dan akhwat bagaimana meletakkan al-adat yang sesuai untuk al-ma'dud yang tersebutkan dalam soal-soal di latihan sebelumnya. Sekarang di sini perintahnya adalah di latihan kelima, uktubil a'dada Uktub al-a'dada, tulislah angka-angka min thalatha ila asyarah, dari 3 sampai ke 10. Waj'al kullam minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Waj'al, mana waj'al? Dan jadikanlah kullan minal kalimatil atiyah, mana kullan? Setiap minal kalimatil atiyah, kalimat dari kata-kata berikut, ma'dudan lahu, sebagai ma'dud untuknya. Ma'dud untuknya. Jadi alhamdulillah kita sudah disediakan di sini al-ma'dud, tinggal kita letakkan angkanya saja. Dari 3 sampai 10. Wadhi ya ikhwan, jelas insyaallah? Wadhi insyaallah. Kita minta ahmiko di ikhwan studio untuk membaca kata yang pertama sebagai contoh untuk soal-soal berikutnya. Tafadhal ya akhi. Sayyarah. Sayyarah. Naam. Apa jamak sayyarah? Sayyaratun. Naam, sayyaratun. Naam. Salasu sayyaratin. Ya-nya ditasdid, jangan lupa. Salasu sayyaratin. Mumtaz. Arba'u sayyaratin. Naam. Khamsu sayyaratin. Naam. Sittu sayyaratin. Naam. Sab'u sayyaratin. Naam. Samani sayyaratin. Naam. Tis'u sayyaratin. Naam. Ashru sayyaratin. Mumtaz. Ashru sayyaratin. Di sini al-ma'dudnya mudhakar atau mu'annath? Al-ma'dud mu'annath. Mu'annath. Maka al-adad min thalatha ila asyarah semuanya jadi mudhakar. Ala sekadarik? Bala. Naam. Alhamdulillah. Syukran ya amigo. Jazakallah khair. Wa iyak. Naam, naftah al-majal lil musyahidin wal musyahidat ya Bazuhri. Baik, pendengar radio dan pemirsa Radio TV, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda di sesi interaktif ini di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Halo. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Hafsah di Padang. Baik, Umu sudah memiliki bukunya? Sudah. Alhamdulillah, silakan. Ma'adiratan umuman ya. Ummu Hafsah min ya. Padang. Masya Allah, Ummu Hafsah min Padang. Tafadhali. Ada bukunya, Ummu? Ada. Silakan. Ada. Salasatu akhwatin. Mengapa salasatu? Mengapa al-adatnya mu'annas? Naam. Salasu akhwatin. Sahih. Arba'u akhawati. Naam. Khamsu akhawati. Sahih. Sittu akhawati. Naam. Sab'u akhawati. Ya. Samani akhawati. Naam, sahih. Tis'u akhawati. Naam. Ashru akhawatin. Sahih. Ashru akhawatin. Mengapa al-adatnya semuanya mudhakar, Ummu Hafsah? Karena al-ma'adatnya mu'annath. Mu'annath. Naam. Sahih. Syukran Ummu Hafsah. Jazakillahu khairan. Afwan. Baik. Jazakillahu khairan Ummu Hafsah di Padang. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk peserta atau pendengar yang ingin ikut berinteraktif secara langsung di line telepon 021-823-6543 untuk kata berikutnya, yaitu talibah, ya, talibah, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ya, dengan siapa, di mana? Sofi Abdul Aziz. Muhammad Sofi. Muhammad Sofi, min mana ya? Min Syirbun. Baik, ahlan. Syirbun. Min Syirbun. Ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا أهل شربون. أهلا وسهلا أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله خير. ما شاء الله. تفضل يا أخ محمد. طالبة. طالبة. Ma'rifah Ustaz. Naam. Salatu talibatin. Naam. Arba'u talibatin. Naam. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Naam. Sab'u talibatin. Taib. Thamani talibatin. تسع طالبات وعشر طالبات. عشر طالبات ما شاء الله. ممكن أن تأتي برقم واحد واثنان يا أه محمد؟ إن شاء الله أستاذ. تفضل. أجرب. نعم. طالبة واحدة. نعم. المثنى. طالبتان. اثنتان. ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد جزاك الله خيرا. حياك الله أستاذ. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazak Allah khair akh Muhammad Sarfi di Cirebon. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar berikutnya masih di line telepon 0218236543. Untuk kalimat berikutnya majallatun. Baik, majallatun. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Muhammad di Gunung Putri. Baik, silakan. Ummu Man? Ya, Ustaz. Ummu siapa ini? Ummu Muhammad di Gunung Putri. Ummu Muhammad. Dari mana Ummu Muhammad? Gunung Putri. Gunung Putri. Silakan Ummu Muhammad. Majallatun. Ya. Menjadi majallatin. Naam. Salatu majallatin. Naam. Arba'u majallatin. Khamsu majallatin. Naam. Sittu majallatin. Sab'u majallatin. Thamani majallatin. Sekali lagi Ummu. Thamani. Thamani majallatin. Naam. Tis'u majallatin. Naam. Ashru majallatin. Ahsanti, mumtazah. Ada pertanyaan, Ummu Muhammad? Belum, Ustaz. Syukran, jazakillah khairan. Wa iyyak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ummu Muhammad di Gunung Putri. Kami berikan kesempatan berikutnya. Fadhal di 0218236543 untuk kata bintun, ya, untuk kata bintun. Silakan. Nah. Halo. Terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ais di Sulawesi Selatan. Mohon maaf kurang jelas, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Baik, ahlan. Silakan. Ummu Ais di Solo, Salatiga. Masyaallah. Ya. Silakan, silakan Ummu Ais. Sekarang bintun, tafadhali. Iya. Salatu banatin. Naam, salatu banatin. Arba'u banatin. Naam. Khamsu banatin. Sittu banatin. Naam. Sab'u banatin. Thamani banatin. Tis'u banatin. عشر بنات. ما شاء الله ما شاء الله ممتازة أحسنتي. ada pertanyaan Ummu Wais. Ini kalau adartu tani asaro atau atani begitu Ustaz, yang betul bagaimana Ummu? Selagi soal pertanyaan ini yang adartu tani asaro atau adartu tani ya, ini itu di fathah atau di sukun. Oh, eh, naam. Itu saja, Umu. Dan satu lagi juga. Iya, silakan. Termasuk yang dilarang bertanding, Ustaz, ya? Diulang, Umu. Terputus-putus, diulang kembali. Abdu'na'un. Abdu'na'un itu baik. Lagi yang solid, bukan? Baik, itu saja? Iya, iya. Segala khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal ya Abu Zuri? Yang kedua, abnaun. Hal min ghairi munsharif am la? Abnaun, baik. Baik, tafadhal. Bismillah. Untuk ad-darsu tsani, ya-nya disukun. Ad-darsu tsani 10. Naam. Kemudian untuk apa tadi yang kedua? Mohon diulang sekali lagi. Abna'un, apakah termasuk? Naam. Ibnun jamaknya abna'un. Hmm. Dia bukan mamun minas sharf. Sehingga abna'un, abna'in dan abna'an. Naam. Demikian kita akan bahas nanti mamun was sharf di ad-darsu tsani wal 20 insyaallah. Bahasan terakhir insyaallah. Demikian Ummu Ais di salah tiga secara singkat, demikian jawabannya. Dan untuk lebih meluaskan pembahasan, insyaAllah di akhir pembahasan buku ini kita akan dapatkan kembali kaidah-kaidah berkaitan dengan mamnu' minas sharf. Baik, satu kesempatan kembali kami berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Dan kata yang berikutnya adalah sa'ah. Silakan, sa'atan, fadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di manamu? Dengan Nenek Fatima. Di mana? Di mana kamu? Ya. Di mana? Oh, mohon maaf. Antap. Iya, di mana? Nenek Fatima di mana? Tanjung Enim. Baik, Tanjung Enim. Tanjung Enim, masyaallah. Palembang. Iya. Baik, baik. Silakan Nenek Fatima. Iya. Bukunya? Ada. Ya, silakan. Tafadhali. Salatun. Salatun atau salasu? Salatun sa'atin. Naam, tidak pakai tanwin. Nenek Fatima, salasu. Salasu sa'atin. Sa'atin. Sinnya dipanjangkan, begitu juga ainnya. Salasu sa'atin. Sa'nya dipanjangkan. Sa'atin. Salasu sa'atin. Mumtazah. Ahsanti. Teruskan. Arba'u sa'atin. Sa'nya dipanjangkan. Arba'u. Arba'u sa'atin. Mumtazah. Omsu sa'atin. Naam, sahih. Situ sa'atin. Naam. Sabra'u sa'atin. Naam. Sabani sa'atin. Masya Allah. Tis'a sa'atin. Tis'u. Tis'u sa'atin. Ya. Terakhir. Asyru sa'atin. Naam, asyru sa'atin. Naam, masya Allah. Syukran Nenek Fatimah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakillah khair pada Nenek Fatimah di Tanjung Enim. Barakallah fik. Baik. Wa hadha akhiru tisalin bina. Naam, Ustaz. Fanabta al-majal al-asila min fariki SMS. Tafadhal. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan disampaikan oleh pendengar atau pemirsa Roja. Di antaranya dari pendengar kita, baik, untuk pertanyaan dari pendengar kita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kaidah a'dad dan ma'dud? Apakah sama dengan kaidah untuk menyatakan halaman? Jazakumullah khair dari Ummu Hanif. Ya, misalnya halaman 5 begitu. Nanti yang akan dipakai adalah bukan al-adat wal-ma'adud yang kita bicarakan sekarang. Nanti akan dipakai adalah al-adat at-tertibi, angka-angka urutan. Misalnya as-safha al-khamisah, halaman 5. Atau kita gunakan kalimat as-safha rakam 5, halaman nomor 5. Nah, tidak menggunakan khamsatu atau khamsu safahatin, kan nanti jatuhnya bukan halaman 5 tapi 5 halaman. Nah, kalau yang ingin, yang dimaksud 5 halaman, maka kita katakan khamsu safahatin, maksudnya 5 halaman. Tapi kalau yang dimaksud oleh penanya adalah halaman 5 atau halaman yang kelima, maka yang pertama kita gunakan al-adad at-tartibi, seperti contohnya as-safha al-khamisah atau as-safha rakam khamsah. Naam, seperti itu. Bukan al-adat wal-ma'dud yang kita gunakan sekarang ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar kita yang bertanya berkaitan masalah ini, Abu Hanif. Barakallahu fik. Kami akan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah membuat kalimat dalam bahasa Arab? Kalimat anak tersebut para siswa. Baik. Kalimat anak tersebut para siswa, bagaimanakah aturannya, Ustaz? Kalimat anak tersebut para siswa. Naam. At-tullabul khamsu, at-tullabul khamsu atau at-tullabul khamsatu, kelima mahasiswa itu. Bagaimana tadi pertanyaan berikutnya? Kelima anak tersebut para mahasiswa atau para siswa? Para siswa. Naam. Al-auladul khamsatu atau al-auladul khamsu tullabun. Naam. Al-auladul khamsu tullabun. Naam. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian bagi pendengar yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari M. Riyadi di Kerinci, Jambi. Alhamdulillah Anda baru mengenal bahasa Arab, barakallahu fik. Dan pertanyaannya, bagaimanakah membedakan dua kalimat ini, Ustaz? Hadal baitu lil muhandisi. Hadal baitu lil muhandisi. Naam. Dengan hadha baitul muhandisi. Hadha baitul muhandisi. Naam. Mafhum, Ustaz? Membedakan maknanya atau membedakan baik. Baik. Saya Ustaz paham. Naam. Kalau dilihat dari segi makna, maka maknanya hampir sama. Ketika kita katakan hadzal baitu lil muhandisi, artinya rumah ini milik arsitek atau insinyur. Begitu juga kalau kita bilang hadza baitul muhandisi, ini rumahnya arsitek. Kedua kalimat ini menunjukkan bahwa kepemilikan rumah ini adalah miliknya arsitek. Dari segi makna tidak ada perbedaan, hanya redaksinya saja yang berbeda. Kalau yang pertama redaksinya menggunakan hadzal baitu lil muhandisi, ada lam pemilikan di situ, lil muhandisi. Adapun yang kedua, kita menggunakan mudhaf dan mudhaf ilai, hadza baitul muhandisi, yang juga artinya pemilikan walaupun tidak menggunakan lam. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian bagi pendengar kita yang bertanya, Al-Mriyadi di Kerinci, Jambi. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kamus bahasa Arab. Apa yang bisa atau yang bagus buat rujukan saya, Ustaz, dari pendengar kita yang bertanya? Dan bagaimana Lisanul Arabiyah dari Rizal di Kerawang? Kamus Lisanul Arab. Kalau kita pemula dalam mempelajari bahasa Arab, seperti kita sekarang belajar ini di jilid 1, saya merekomendasikan agar membeli kamus-kamus yang kecil-kecil, yang ringkas, yang sederhana. Cari kamus yang mengumpulkan kata-kata populer yang kita gunakan dalam sehari-hari. Kalau tidak memungkinkan untuk menemukan seperti itu, kita gunakan misalnya kamus-kamus yang populer lainnya, agak sedikit tebal, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Misalnya kamus yang saya punya, sudah punya sekitar 20 tahun yang lalu, sudah saya punya kamus Mahmud Yunus misalnya. Agak tebal dibandingkan dengan kamus-kamus kecil, tapi dia masih, mudah-mudahan masih mudah dan cukup membantu bagi para pemula. Namun sekali lagi, untuk kamus-kamus seperti kamus Mahmud Yunus atau kamus yang lainnya seperti kamus Munawwir dan kamus-kamus yang dicetak dalam bahasa kita di negeri kita ini, tetap memerlukan pengetahuan tentang akar kata dari satu kata yang ingin kita cari maknanya. Seperti misalnya kita ingin mencari makna ishtara, kita temukan misalnya ada kalimat ishtara, maka sebelum kita mencarinya di satu kamus, maka kita harus tahu terlebih dahulu bahwa asal katanya itu yang depan adalah bukan alif tapi shin. Maka kita cari di bab shin, bukan di bab alif. Dan begitu seterusnya, karena dia membutuhkan pengetahuan tentang akar kata terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan di mana mencari, di bab mana kita mencari makna kalimat tersebut. Adapun kalau kita beli kamus-kamus yang tipis-tipis, yang mengumpulkan mungkin sekitar 100 sampai 300 atau 500 kosakata, tidak banyak kata-kata populer yang digunakan dalam sehari-hari, itu mungkin lebih bermanfaat bagi pemula yang belum memahami bagaimana cara mencari akar kata suatu kata yang ingin dicari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun lisanul Arab, kalau ini maksud lisanul Arab yang saya lupa penulis lisanul Arab, man al-katib ya Abu Zuhri? La, lisanul Arab. Lisanul Arab ini buku turaf. Dan kalau yang dimaksud lisanul Arab yang kita ketahui itu sekitar 12 sampai 13 jilid. Kalau itu yang dimaksud, untuk pemula saya tidak merekomendasikan. Itu akan lebih memusingkan kepala daripada kamus-kamus yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau itu yang dimaksud lisanul Arab atau yang sekelas dengan lisanul Arab Tajul Urus misalnya, atau Tajul Arus, ini juga buku yang berjilid-jilid, belasan jilid, saya tidak merekomendasikannya bagi pemula. Untuk koleksi mungkin, dan akan nanti suatu saat kita bisa menggunakan, tapi untuk pemula saya rekomendasikan buku yang lain. Wallahu a'lam. Ibnu Manzur, nah, lisanul Arab, kalau ini maksud lisanul Arab Ibnu Manzur, maka itu tidak saya rekomendasikan untuk pemula. Saya jazakallah khair. Saat demikian pendengar kita yang bertanya berkaitan dengan permasalahan ini, satu pertanyaan terakhir yang kita angkat ya. Dari Muhammad Rianto di Bekasi. Saat, apakah setiap bilangannya akhir harokatnya tak marbutoh semuanya muzakkar? Begitu pertanyaan saya di sini. Apakah setiap bilangan yang akhir harokatnya tak marbutoh semuanya muzakkar? Mungkin maksud pertanyaan adalah semua bilangan yang diakhiri dengan tak marbutoh, nah, ma'dudnya muzakkar. Mungkin begitu maksudnya. Oke, seperti itu. Jika ini maksud oleh penanya adalah setiap al-adat yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka ma'dudnya harus muzakkar. Ya, kita katakan ya. Ya. Kalau tadi angka-angkanya adalah angka 3 sampai 10. Kalau angka tadi angka 3 sampai 10 seperti yang sudah kita jelaskan tadi, adapun kaidah 11 sampai 99 dan angka-angka yang lainnya belum kita bahas. Kita memfokuskan diri pada angka 1 sampai 10. Kalau yang dimaksud oleh penanya adalah apakah angka 3 sampai 10, ya kita katakan bahwa al-adatnya harus berlawanan jenisnya dengan al-ma'dud. Dan ini sudah kita jelaskan berkali-kali dalam beberapa pertemuan beberapa pekan ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ad-darsul ishrun. Tapi di sini ada beberapa kalimat jadidah. Anda rasa tidak begitu sulit. Di sini ada al-majallatu, yang kita kenal al-majallah. Jamaknya adalah majallatun. Kemudian ada nama negeri di sini, negeri kita, Indonesia. Indonesia. Ini begini tulisannya dalam bahasa Arab. Kemudian ada kata al-harfu, huruf. Jamaknya hurufun. Jadi yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai kata dalam bahasa kita huruf, itu sebenarnya jamak. Tunggalnya adalah harfun atau al-harfu. Kemudian yang terakhir al-kalimah. Al-kalimatu artinya bukan kalimat tapi kata. Nah, lalu kita transfer ke dalam bahasa kita menjadi kalimat. Kalimat yang kita tahu adalah al-jumlah, sebenarnya dalam bahasa Arab al-jumlah. Nah, jamaknya adalah kalimatun. Nah, ini beberapa al-kalimatul jadidah yang bisa kita bahas pada pelajaran ke-20 ini. Alhamdulillah sudah kita selesaikan secara lengkap ad-darsul ishrun. InsyaAllah pada pekan depan kita masuk ke ad-darsu al-hadi wal-ishrun. Dan ila liqa' fi muhadarah al-qadimah. Astaudi'ukum Allah. Subhana bihamdik. Shudallah ilaha ila anta. Astaghfirika wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.